selalu pedulikanku dan tak pernah engkau kecewakanku. Kau beri yang terbaik di dalam hidup ini, bahkan semua yang engkau miliki. Walau ku kadang jauh darimu, namun kau tak pernah meninggalkanku. Dan kini ku berjanji, ku berikan yang terbaik seluruh hidupku bagimu. Ajarku untuk selalu tak pernah kecewakanmu. Ku berikan yang terbaik seluruh hidupku bagimu. Ajarku untuk selalu tak pernah kecewakanmu. Selalu pedulikanku dan tak pernah engkau kecewakanku. Kau beri yang terbaik di dalam hidup ini, bahkan semua yang engkau miliki.